إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى المجلس العشرون مجلس atau bab yang ke-20 tentang keutamaan 10 hari yang terakhir dari Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan adalah afdalus syahri, adalah bagian yang paling afdal dari bulan Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan pada 10 hari ini untuk melakukan sejumlah amal yang mulia. Karena dia adalah penutup bulan. Wali annaha, dan karena dia adalah malam-malam merdeka, dimerdekakan dari api neraka. Ya, pernyataan beliau ini diambil dari hadis yang mengatakan kalau Ramadan itu dibagi menjadi 3. 10 hari yang pertama adalah rahmah, kemudian yang 10 hari yang kedua adalah maghfirah, 10 hari yang ketiga adalah al-itaq minan nar, terbebas dari neraka. Namun hadis yang membagi Ramadan menjadi 3 adalah hadis yang dhaif. Dan yang benar, al-itaq minan nahar itu setiap malam sejak awal Ramadan. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang sahih. Wali'anahat turja, karena 10 hari terakhir Ramadan adalah diharapkan padanya Lailatul Qadar. Lebih besar harapannya dibandingkan sebelumnya. Maka Nabi SAW sholat di 10 hari yang terakhir di Ramadan, sebagian besar malamnya. Beliau panjangkan berdirinya, rukuk dan sujudnya. Dan inilah makna yang terdapat dalam hadis, ahya laylahu, Nabi menghidupkan malamnya. Artinya sahara, beliau begadangan, mu'dhamal layli, mayoritas malam. Yang namanya mayoritas malam itu lebih dari separuh. Ya, maka ya, kalau kita katakan separuh malam itu boleh jadi jam 11:30, ya berarti kalau beliau dikatakan sahara mu'dhamal lail, ya maka beliau bisa jadi begadangan sampai jam 1 atau sampai jam 2 untuk sholat. Waqil, dan ada yang mengatakan kalau Nabi SAW itu begadang al-layla kullahu, semalam suntuk, min hadihil ashri, pada 10 hari terakhir Ramadan. Maka Nabi SAW bergadang pada mayoritas malam atau sepanjang malam. Fil ibadah, untuk beribadah kepada Allah. Beliau tidak bergadang di 10 hari terakhir Ramadan untuk qil wa qal, sibuk dengan kabar-kabar yang tidak jelas, sibuk dengan berita-berita yang tidak jelas, sibuk dengan berita-berita dari situs abal-abal, situs yang tidak jelas, wadhahik, atau sibuk dengan tertawa, wataqti izzaman, atau buang-buang waktu, sebagaimana dilakukan oleh orang di zaman ini fil ghalib umumnya. Fa ghalibu ahli hadal waqti, maka mayoritas orang yang di waktu ini mereka begadang di malam-malam Ramadan bukan untuk kemaslahatan agama, tidak pula kemaslahatan dunia, non hanya begadang dalam sibuk dengan pembicaraan berita-berita yang tidak jelas, sibuk dengan tertawa-tawa, guyon dan main-main, dan ini adalah satu kerugian yang besar. Ya, maka berkaitan dengan ahya lailahu, Maka Syaikh Al-Fauzan memberikan dua penjelasan, dua pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud Nabi itu ahya lailahu, beliau di mu'dham al-lail, lebih dari separuh malam itu begadang untuk beribadah. Pendapat kedua mengatakan beliau begadang untuk beribadah di 10 hari, di 10 malam terakhir itu betul-betul satu malam suntuk. Wallahu a'lam, pendapat yang mengatakan kalau yang dikutip di sebagai pendapat yang pertama, beliau begadang di lebih dari separuh malam, nah ini menimbang hadis yang mengatakan, hadis Aisyah yang mengatakan kalau Nabi tidak pernah salat malam semalam suntuk. Dan memaknai ahya lailahu dengan makna yang kedua, kalau Nabi itu begadang di sepanjang malam, di 10 malam yang terakhir, satu hal yang mungkin dengan kita katakan begadang tersebut seluruhnya tidak untuk sekedar sholat malam, namun sholat malam dan lainnya. Mimma kana sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hal yang ya kekhususan yang Nabi berikan untuk 10 hari, 10 malam terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya, baik yang kecil ataupun yang dewasa, yang sudah kuat sholat, beliau bangunkan di 10 malam terakhir. Maka di sini terdapat pelajaran, sepatutnya kaum muslimin, lelaki muslim membangunkan keluarganya, bahkan anak-anaknya dan anak-anaknya untuk sholat bersama kaum muslimin dan berpartisipasi dalam ibadah, supaya mendapatkan pahala dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya para lelaki itu yakumu nabi angfusihim, mengurusi dirinya dengan ibadah dan mengurusi orang yang ada di bawah kekuasaannya, mendorong mereka untuk berperan serta bersama kaum muslimin dalam memakmurkan masjid, untuk melakukan qiyamul lail dan tilawah Al-Quran. Ini adalah kebalikan dari kelakuan mayoritas orang di zaman ini yang tidak peduli dengan anaknya, baik anak laki-lakinya atau anakpun anak perempuannya. Anak laki-lakinya bermain-main di jalan raya dan tidak diketahui oleh orang tuanya kemanakah mereka pergi. Sedangkan anak perempuan dan istri umumnya kemudian pergi ke mal-mal dan mukhalatah dan campur baur dengan laki-laki, wal mughazalah, dan ngobrol-ngobrol dengan laki-laki dan perkara-perkara batil atau mungkar yang lain. Bahkan sampai-sampai perempuan yang pergi ke pasar atau ke mal, yang ada pada perempuan tersebut takwa dan rasa malu, ada padanya ihtisam rasa malu. Akan tapi dengan kepergian dia ke tempat ini, maka dia menjerumuskan dirinya dalam fitnah. Ketika dia melihat perempuan-perempuan yang lain yang bermudah-mudah dalam melanggar syariat, maka dia akan ikut-ikutan bermudah-mudah bersama mereka. Kemudian Syaikh Al-Fauzan menyampaikan kaidah wanita dan kaidah tentang wanita, wal mar'atu aqrabu ma takunu li ta'atsuri wal iktida'i bil ghair. Karakter perempuan itu sangat mudah terpengaruh dan mencontoh orang lain. Ini sangat mudah terpengaruh dengan kelakuan temannya. Lebih parah dibandingkan laki-laki. Laki-laki telah jadi sifat manusia mencontoh orang lain, ikut-ikutan orang lain. Namun dari sisi kemudian perbandingan daya kemudian tertarik dengan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain, perempuan jauh lebih besar. Fal wajib, maka terdapat kewajiban atas setiap para suami, kepala rumah tangga untuk menjaga keluarganya. Ini, anggota keluarganya baik yang laki-laki ataupun perempuan, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Akan tapi dalam bulan Ramadan, maka hilang dari mereka pahala yang demikian besar, kebaikan demikian banyak yang Allah letakkan di bulan ini dan di 10 hari terakhir bulan ini. Jika mereka tidak mendapatkannya, maka hilanglah dari mereka sesuatu yang sangat banyak dari hidup mereka. Ya, maka ada kewajiban sepanjang tahun atas para suami, para kepala rumah tangga untuk memperhatikan keluarganya. Ya, dan jika memberikan perhatian di bulan Ramadan lebih besar lagi. Sebagaimana Nabi 10 hari terakhir bulan, 10 malam terakhir beliau bangunkan keluarganya. Beliau perintahkan agar mereka bangun untuk sholat. Ya, bukan bangun untuk nge-game, ya, namun bangunnya untuk sholat. Warupama dan boleh jadi mereka telah terbiasa alal ihmal, tidak peduli dan malas. Maka mereka tidak memperhatikan waktu-waktu istimewa dan waktu-waktu untuk beramal soleh. Mereka telantarkan waktu mereka sepanjang tahun karena mereka tumbuh besar dalam al-ihmal. Tidak mendapatkan perhatian dan malas serta tidak terurus. Maka mereka tidak peduli. Sehingga hidup mereka seluruhnya adalah malas, seluruhnya adalah ihmal, tidak peduli. Seluruhnya adalah adamul mubalah, tidak peduli. Karena mereka tidak terdidik di atas kebaikan. Maka pendidikan dalam kebaikan memiliki pengaruh yang besar dalam pertumbuhan anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di rumah. Dan ketidakpedulian memiliki dampak bagi keluarga dan para penghuni rumah. Maka wajib atas para laki-laki kaum muslimin untuk perhatian dalam perkara ini, terutama di waktu-waktu semisal ini yang merupakan waktu yang bernilai dan waktu yang berkah. Ya, maka menjadi kewajiban laki-laki untuk memperhatikan kualitas agama keluarganya, terutama di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kalau tadi yang pertama Nabi menghidupkan malamnya, kemudian yang kedua ya, beliau bangunkan anak dan istrinya. Kemudian yang ketiga di antara kekhususan perilaku khusus yang Nabi lakukan di 10 malam terakhir yang penuh berkah ini di akhir hidup beliau adalah iktikaf di masjid. Ya, iktikaf dalam bahasa Arab maknanya berdiam diri atau berada di satu tempat. Secara syariat, beliau sampaikan al-baqa'u fil masjidi, berada di masjid di waktu malam atau siang, malam atau dan siang, dan tidak keluar dari masjid kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak. Wa bi qadariha dan secukupnya, thumma yarji' kemudian kembali ke masjid. Maka seluruh waktu itu dihabiskan di masjid malam dan siang. Hatta innahu kana yakhlu anina, sampai-sampai orang iktikaf atau Nabi ketika iktikaf itu yakhlu, bersepi-sepi, bersendiri, aninas menjauhi manusia. Beliau punya kamar iktikaf yang tujuannya adalah biar tidak diganggu, tidak didekati, tidak jak ngobrol, tidak ditanya-tanyai oleh orang. Wakana ahabba ilaihi min kulli syai', dan beribadah tersebut lebih mereka sukai daripada segala sesuatu, lebih mereka sukai dibandingkan air yang segar saat kehausan. Wa matarabu ayunum batalatu nufusuhum, dan tidaklah mata mereka itu bersemangat dan hati mereka merasa nikmat kecuali dengan melihat Nabi SAW. Dengan melihat Nabi, duduk di dekat Nabi, mendengar perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi itu lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri, daripada orang tua dan anak mereka, dan daripada segala sesuatu. Wa ma'ahada, meskipun demikian, Nabi itu demikian dicintai. Semacam ini, Nabi menjauhi para sahabatnya. Nabi ya'tazilun nasa. Nabi menjauhi para sahabatnya di 10 hari terakhir Ramadan. Beliau cuma duduk fi khubain dalam tenda yang di muhatin yang tertutup semua sisinya. La yarahu ahadun, sehingga tidak ada satupun yang melihat Nabi. Tujuannya supaya beliau bisa beribadah, konsentrasi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Yakhlubihi, bersepi-sepi dengan Allah, mengingat Allah. Wahu al-qudwah, dan beliau adalah teladan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka maksud pokok dari ibadah itu mengurangi intensitas interaksi dengan manusia. Maksud dari iktikaf, mengurangi intensitas interaksi dengan manusia. Dan memperbanyak ibadah-ibadah individual. Ya, oleh karena itu, satu hal yang kurang tepat, program iktikaf yang malah kemudian padat. Wah, ini ada kelas tahsin, ada kelas ini, ada ini. Maka ini ya, satu hal yang kurang tepat. Ya, boleh ada kajian, namun jangan sampai menyita waktu. Karena maksud dari iktikaf, sebagaimana tadi kita baca, ya tazilun nas, menyendiri dari manusia, tidak kemudian diganggu oleh kemudian obrolan dan sebagainya. Kalau mau orang iktikaf, mau betul-betul serius iktikaf, ya sebagaimana Nabi semacam ini. Dia punya kamar sendiri yang ada kamar iktikaf yang itu tujuannya supaya bukan supaya tidur tidak diganggu orang. Nah, ya, namun supaya kemudian ketika dia beribadah, sholat, zikir, baca Quran, tidak ada yang ganggu. Maka kalau perlu kemudian semuanya dimatikan, handphone dimatikan, 10 hari terakhir enggak ada gangguan. Nah, dan kalau kemudian badannya iktikaf namun kemudian jiwanya tidak iktikaf, malah ternyata di kamar iktikaf sibuk dengan BBM-nya, dengan WA-nya, dengan ininya. Nah, ini iktikafnya jadinya iktikaf bohong-bohongan. Ya. Raga yang iktikaf tanpa hati. Fayam bagi lil muslim, maka sepatutnya bagi seorang muslim, ayusarik fi hadil khulwah. Dan dia punya partisipasi dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan menyendiri. Menyendiri yang dituntunkan dalam syariat Islam, yaitu iktikaf. Wahadal ingkita dan ingkita aninnas, maksudnya ingkita aninnas artinya memutus interaksi dari manusia. Dengan berada di masjid, ya maka hendaklah punya peran serta sesuai dengan kemampuannya. Kalau Nabi betul-betul 10 hari 10 malam, ya kita mampunya berapa. Ingkana yastati, jika mampu iktikaf dengan iktikaf yang sempurna seperti Nabi 10 hari 10 malam, maka ini yang lebih baik. Jika tidak mampu untuk melakukan iktikaf yang sempurna, maka adalah punya peran serta dalam iktikaf meskipun sebentar, sesuai dengan kemampuannya untuk berada di masjid dan duduk di masjid. Fahada ya Allah. Fahada iktikafun, maka ini adalah iktikaf hatta wa in qalla, meskipun sebentar. Maka jika seorang itu tidak bisa mendapatkan iktikaf seluruhnya lengkap 10 hari 10 malam, maka adalah dia punya peran dalam amal berupa iktikaf meskipun hanya sebentar. Allah dan Allah tidaklah terlantar di sisinya pahala orang yang beramal, bahkan Allah akan lipat gandakan dengan berlipat-lipat. Fahris, maka hendaklah antusias. Hendaklah anda berkeinginan kuat agar memiliki waktu di dalam masjid, untuk menghabiskan waktu di masjid setiap tahunnya. Akan tetapi di 10 hari yang terakhir itu lebih ditekankan dan lebih baik. Fayakunu laka waktun, maka anda punya waktu untuk berada di masjid, untuk mengingat Allah dan beribadah kepada Allah, membaca kitabnya. Wa yahya qalbuka, sehingga hiduplah hatimu, karena masjid adalah tempatnya malaikat, tempatnya rahmat, tempatnya khusyuk, dan hudur kehadiran hati diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masjid itu memiliki rahasia yang luar biasa. Oleh karena itu, jika Anda masuk dalam masjid, Anda jumpai kenikmatan, Anda jumpai kelapangan hati, dan menjauh dari Anda berbagai macam kesibukan dan berbagai macam hal, kegalauan. Bahwa dan masjid adalah tempat untuk beribadah, tempat para malaikat, dan tempat turunnya rahmat. Dan dia adalah salah satu rumah Allah Azza wa Jal. Maka hendaknya Anda itu punya alaqah, punya hubungan dengan masjid. Dan hubungannya hubungan yang bersifat terus menerus, terutama di bulan Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir. Inilah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim. Dalam dia memahami berbagai macam keistimewaan waktunya dan tempatnya. Dan dalam dia punya peran serta dalam amal-amal soleh yang memungkinkan untuk dia lakukan, dan dia tidak lupa dengan dirinya. Karena jika dia melupakan keutamaan-keutamaan ini, melupakan tempat-tempat istimewa semacam ini, maka berarti dia lupa dengan dirinya sendiri. Wala takunu, janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa dengan Allah, lupa dengan aturan-aturan Allah, fa'angsahum angfusahum, maka Allah jadikan mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Maka siapa yang tidak ingat Allah, siapa yang lupa dengan Allah, maka Allah akan buat dia lupa dengan dirinya sendiri. Jadi maksud dengan lupa dengan dirinya sendiri adalah dia tidak mengerti mana yang manfaat untuk dirinya. Bahkan boleh jadi dia mengira sesuatu itu bermanfaat untuk dirinya padahal itu berbahaya. Ini orang yang lupa dengan dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka orang yang lupa dengan aturan-aturan Allah, kita lihat, dia tidak punya kemampuan untuk melihat mana hal yang manfaat untuk dirinya sendiri. Orang yang lupa dengan aturan-aturan Allah, yang tidak peduli dengan aturan-aturan Allah, maka kita lihat dia tidak bisa melihat terdapat bahaya besar dalam pacaran. Apalagi jika dia perempuan. Tidak ada yang rugi dalam, tidak ada yang paling rugi dalam pacaran kecuali perempuan. Namun bisa kemudian dia lihat itu satu hal yang manfaat. Ketika orang itu lupa dengan aturan-aturan Allah, tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan Quran, tidak peduli dengan ngaji, tidak peduli dengan ilmu, dia lihat pacaran itu sangat berfaedah dan manfaat. Padahal realitanya itu sangat berbahaya. Apalagi perempuan, korbannya sudah banyak. Namun kok perempuan kok ya masih saja mau. Jadi yang namanya, jadi dipacari kok mau. Korbannya sudah demikian banyak. Itu bukti kalau perempuan itu naqisul aqli. Kalau perempuan itu tidak naqisul aqli, cukup dengan korban yang dia lihat di koran, di televisi, aborsi, kemudian dibunuh oleh pacarnya dan seterusnya, udahlah kapok. Dan karena perempuan itu naqisul aqli, ya, maka terus saja berulang. Terus saja berulang. Tidak mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi pada orang lain. Ya, maka orang yang lupa dengan aturan Allah bisa kemudian melihat satu hal yang berbahaya, itu dia lihat begitu manfaat. Orang yang lupa dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan rumah Allah, meninggalkan agama ini, kita lihat dia bisa melihat dan merasa kalau mabuk itu satu hal yang manfaat. Satu hal yang berfaedah. Suatu hal yang membanggakan, suatu hal yang menguntungkan. Dia bisa melihat, dia tidak bisa kemudian, tidak mempan dinasihati, tidak mempan di ini, dia tidak gubris itu semua, karena dia merasa ini manfaat. Kenapa? Karena dia lupa dengan Allah, maka Allah buat dia lupa dengan dirinya sendiri. Orang yang tidak peduli dengan aturan-aturan Allah, jauh dari ilmu Quran dan Sunnah, jauh dari ibadah, jauh dari masjid, dia bisa melihat bahasanya merokok itu demikian berfaedah. Keren, gagah, modern, dan seterusnya. Itu terlihat demikian. Orang mau mau nyeramai, mau nasihat, wah, ya. Bahkan yang ngasih nasihat dokter, itu malah dokter malah merokok. Nah itu tidak mempan. Dia lihat ini manfaat. Dia bantah semua orang yang mengatakan itu bahaya. Dia memberikan bantahan keras untuk semua orang yang mengatakan itu bahaya. Ini bahaya, Mas. Wah, itu manfaat. Itu manfaat. Siapa yang punya pola pandang semacam ini? Orang yang jauh dari orang jauh dari taat. Dia punya pola pandang semacam ini. Maka ketika dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah buat mereka lupa dengan dirinya sendiri. Mana yang manfaat untuk dirinya sendiri? Dia lupa bahasanya ibadah itu manfaat, dia tidak bisa melihat kalau itu manfaat. Menutup aurat itu manfaat, itu tidak bisa dia lihat menutup aurat sebagai satu hal yang manfaat. Ketika dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia lupa dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi yang tidak manfaat, yang berbahaya dia lihat manfaat, dan hal yang manfaat, menutup aurat manfaat, sholat itu manfaat, taat itu manfaat, ibadah itu manfaat, dia lihat tidak bermanfaat atau sangat minim manfaatnya. Nas'alullah azza wa jal ayyafiqal jami' lima fihil khair wa salahu wal bir. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan terkait dengan apa yang beliau bahas tentang masalah i'tikaf, kita lihat di sini, kita lihat di paragraf yang tadi kita baca, bahasanya pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al-Fauzan, bahasanya tidak ada waktu minimal untuk i'tikaf. Tidak ada waktu minimal untuk i'tikaf. Beliau katakan kalau orang tidak bisa i'tikaf sempurna 10 hari 10 malam, ya sudahlah. Tidaklah dia punya peran, punya saham dalam ibadah yang namanya i'tikaf, walau biqalil meskipun sebentar. Tidaklah dia duduk di masjid sesuai dengan apa yang dia mampu untuk dia lakukan, untuk berada di masjid, duduk di masjid, maka ini adalah i'tikaf. Ya, hatta wa in qalla meskipun jemaah sebentar. Maka ini menunjukkan bahasanya pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al-Fauzan dalam masalah ini tidak ada batas minimal untuk i'tikaf, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Ya, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Asal itu sudah bisa disebut berada di masjid, ya, berdiam diri di masjid, maka itu adalah i'tikaf. Ini pendapat jumhur. Tepatnya dalam masalah ini tentang mana minimal i'tikaf, sebagaimana penjelasan di buku yang judulnya Ahkamul I'tikaf karya Syekh Khalid Musyaiqih, ada 4 pendapat ulama dalam masalah minimal i'tikaf. Pendapat jumhur, pendapat aktsarul ulama, tidak ada waktu minimal i'tikaf. Jadi dikatakan anna aqala muddatil lahdhah, minimal i'tikaf adalah sesaat. Ketika seorang itu sesaat duduk di masjid, berada di masjid, dan itu sudah bisa disebut berada di masjid, ya maka dia telah i'tikaf. Dan pendapat yang lain, pandangan yang lain dalam masalah ini, ada yang mengatakan anna aqalla muddati yaumun, minimal satu siang. Dan namanya yaum secara syar'i itu dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini salah satu riwayat atau salah satu pendapat Imam Abu Hanifah. Ini ada pendapat Ba'dul Malikiyah dan salah satu pendapat yang ada di kalangan Syafi'iyah. Pendapat yang ketiga dalam masalah ini mengatakan minimal i'tikaf sehari dan semalam. Tidak hanya sehari namun juga plus malamnya. Ini mazhab Malikiyah. Dan pendapat yang keempat, ada yang mengatakan minimal i'tikaf adalah 10 hari 10 malam. Wa riwayatun anil Imam Malik. Dan ini adalah pendapat, salah satu pendapat Imam Malik. Kalau tidak 10 hari 10 malam bukan iktikaf. Ya, cuma duduk di masjid. Ini aja cuma, namun tidak berstatus iktikaf. Dan kita lihat Syaikh Al-Fauzan memilih sejalan dengan jumhur ulama dalam masalah ini. Ya, karena tidak ada penjelasan yang tegas dari syariat tentang minimal iktikaf, maka kembali kepada bahasa yang menyatakan bahasanya, ya asal itu sudah berada di masjid, maka itu berarti iktikaf. Dan nama lain dari iktikaf, iktikaf disebut dengan jiwar. Nama lain dari iktikaf adalah jiwar. Atau mujawarah. Dan ini berdasarkan hadis. Ada hadis yang menunjukkan demikian. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah SAW menyodorkan kepalanya. Wawa mujawir. Dalam keadaan Nabi itu mujawir, beriktikaf. Di masjid, kemudian aku sisiri rambut beliau. Karena ketika Nabi keluarkan kepalanya dari masjid, itu sudah masuk di rumah Aisyah. Dan aku sisiri, wa ana haidun, dan aku ketika itu dalam kondisi haid. Maka itu istilah syar'i, jiwar atau mujawarah, istilah syar'i kita jumpai di dalam hadis yang marfu'. Nah, kemudian catatan yang lain berkaitan dengan masalah i'tikaf, apakah i'tikaf itu boleh disebut dengan khulwah? Kalau tadi kita lihat dari perkataan Syaikh Al-Fauzan, nampaknya beliau membolehkan hal ini. Tadi ada kalimat, mana tadi? Fayambari lil muslim ay syarik fi hadhil khulwah. Adalah seorang muslim itu punya peran dalam hadhil khulwah. Disebut iktikaf dengan khulwah. Khulwah artinya bersepi-sepi, menyendiri. Ya, kalau bahasa Jawanya nenepi. Nenepi itu khulwah, bersepi-sepi sendiri. Bentuknya semedi, dan di boleh jadi ini, kalau orang kejawen ya di gua-gua atau kemudian di puncak gunung dan seterusnya. Ya, tentang masalah bolehkah menyebut i'tikaf dengan sebutan khulwah, terdapat perkataan Ibnu Hubairah Al-Hambali, wa hadzal i'tikaf al-masru' la yahillu ayusamma khulwatan. Dan i'tikaf yang masru' ini tidaklah halal, tidaklah boleh disebut khulwah. Dan Ibnu Muflih mengatakan wala'ala al-karohah awla. Dan boleh jadi mengatakan makruhnya sebutan khulwah untuk i'tikaf satu hal yang awla, lebih baik atau lebih utama. Maka Ibnu Hubairah Al-Hambali, Ibnu Muflih Al-Hambali melarang menyebut i'tikaf dengan khulwah. Bersepi-sepi. Karena kemudian pertimbangan alasan yang melarangnya, karena kalau mengatakan bersepi-sepi seakan-akan tidak ada yang mengawasi. Padahal Allah senantiasa mengawasi. Sehingga tidak layak disebut khulwah. Ini diantara alasan pertimbangan ulama yang melarang istilah khulwah untuk iktikaf. Kemudian kita lanjutkan bab selanjutnya, bab yang ke-21, keutamaan sholat fardu di bulan Ramadan dan luar Ramadan, dan fadilah atau fadl keutamaan sholat nafilah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Maka sholat adalah ibadah yang agung, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah qurratu aini rasul, penyejuk hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis wa ju'ila qurratu aini fis salati, dan dijadikan penyejuk hatiku adalah salat. Karena dalam salat terdapat ittisal, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah, berdoa kepada Allah, rukuk dan sujud. Maka terkumpul dalam terkumpul dalam salat berbagai macam ibadah yang tidak dijumpai pada kegiatan ibadah yang lain. Oleh karena itu, Allah jadikan salat sebagai rukun kedua dari rukun-rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Dan Allah jadikan salat adalah tiangnya Islam. Dan tentu salat itu ada dua macam, salat yang fardu, itulah salat yang lima waktu. Dan salat lima waktu inilah salah satu rukun Islam. Tidak boleh tidak kemudian hendaknya seorang itu menjaganya, merutinkannya. Walaupun tidak boleh tidak mudawamah alaiha, terus menerus melakukannya sepanjang hidupnya seorang muslim. Ketika dia telah sampai pada usia taklif, usia terkena beban syariat, ya kurang lebih umur 15 tahun sampai meninggal dunia. Dan tidak boleh tidak salat itu dikerjakan dalam sehari semalam 5 kali sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Dan tidak ada agama bagi siapa saja yang menelantarkan salat. Wala yakunu musliman, dan seorang itu bukanlah seorang muslim kecuali setelah menegakkan salat. Jika seorang itu menegakkan salat, maka dia menegakkan agamanya. Jika menelantarkan salat, maka dia menelantarkan agamanya. Dan salat adalah perkara yang pertama ya akan dihisab seorang hamba tentangnya pada hari kiamat. Kalau diceritakan saya tertulis awaluman, ini keliru nampaknya. Harusnya wahia awaluma, bukan man, namun awaluma. Yuhasabu anhul abdu. Karena hianya sholat, maka enggak mungkin man, sholat kok man. Maka hia sholat itu adalah awaluma, perkara yang pertama yang seorang hamba akan dihisab tentangnya pada hari kiamat dari amal-amalnya. Dan terdapat dua versi hadis dalam masalah ini, ada satu hadis, riwayat Tirmidzi dan yang lain mengatakan poin yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Namun terdapat hadis Bukhari Muslim yang merupakan hadis yang ada di Umdatul Ahkam mengatakan bahasa yang pertama kali dihisab dan diselesaikan adalah masalah darah. Maka dalam hal ini komprominya adalah yang pertama kali dihisab berkaitan dengan hak Allah adalah sholat. Dan perkara pertama yang dihisab berkaitan dengan hak sesama manusia adalah urusan darah dan kezaliman. Dan sholat adalah fariqah, pembeda antara muslim dan kafir. Maka karena sholat adalah tiangnya Islam. Dan setelah sholat fardu terdapat sholat nafilah. Sepatutnya seorang muslim memperbanyak sholat nafilah dan tidak mencukupkan diri dengan sholat fardu. Bahkan tidaknya memperbanyak sholat nafilah. Karena seorang muslim membutuhkannya. Dan sholat nafilah yang paling utama adalah rawatib. Itulah sholat-sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu. Dan amal nafilah diantaranya sholat nafilah itu memiliki minimal 3 fungsi pokok. Yang pertama adalah amal nafilah itulah yang menyebabkan Allah mencintai seorang hamba. Cinta Allah kepada seorang hamba itu pemicunya bukan amal wajib, karena itu dilakukan oleh semua orang yang beriman. Seorang itu tidak istimewa karena amal yang wajib. Amal wajib itu Semuanya orang mengerjakannya. Seorang itu istimewa dengan amal sunnah. Oleh karena itu Allah katakan dalam hadis qudsi, "Wa ma yazalu yataqabbaru ilayyal 'abdi bin nawafili hatta uhibbahu." Maka ketika seorang hamba itu terus-menerus melakukan amal-amal sunnah, maka aku kemudian mencintainya. Kemudian yang kedua adalah menutup kekurangan di amal yang wajib. Ketika di amal-amal yang wajib terdapat kekurangan, maka ditutup dengan amal sunnah di bidang tersebut. Maka puasa sunnah punya fungsi untuk menutup kekurangan puasa wajib. Salat sunnah memiliki fungsi menutup kekurangan salat wajib dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, amal-amal sunnah itu bagikan surun, bagikan benteng. Ya, ketika seorang itu bermudah-mudah untuk melakukan amal yang sunnah, amal-amal yang statusnya sunnah, maka nanti dikhawatirkan akan merembet sikap tersebut, sehingga dia akan bermudah-mudah untuk meninggalkan amal-amal yang wajib. Dan kalau dia adalah orang yang demikian perhatian dengan amal-amal yang sunnah, maka normalnya dia akan punya perhatian ekstra dan luar biasa dengan amal yang wajib. Maka ketika seorang itu tekun dengan amal yang sunnah, maka amal wajibnya itu terbentengi. Dan salat rawatib, dia katakan, adalah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, atau minimal 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Inilah rawatib yang paling ditekankan. Ya, maka berarti ada rawatib yang kurang ditekankan. Ya, ada 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian sebelum asar, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Ini juga rawatib dalam artian mengiringi amal salat yang fardu meskipun bukan muakkad. Kemudian setelah salat rawatib adalah witir di malam hari, karena witir adalah sunnah muakkadah, amal sunnah yang sangat ditekankan. Tidaklah sepatutnya seorang itu meninggalkannya, baik ketika dia di rumah ataupun ketika safar. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan witir, meskipun beliau dalam kondisi safar. Kemudian setelah witir adalah salat tarawih di bulan Ramadan dan tahajud di malam hari. Bukankah seorang muslim tahajud di waktu malam dengan bilangan yang memungkinkan, sebisa yang bisa dia lakukan. Makin banyak, maka itu makin utama. Dan setiap malam hukum asalnya adalah bisa jadi tempat untuk melaksanakan sholat tahajud, akan tapi separuh malam itu yang lebih baik. Akan tapi akhir malam itu yang lebih baik. Nah, apa yang dimaksud dengan akhir malam? Sepertiga terakhir dari malam. Ya, sepertiga terakhir dari malam artinya dari maghrib sampai subuh dibagi 3. Nanti akan ada 3 pertama, 3 kedua, dan 3 terakhir. Demikian juga atau jauful lail, maka waktu malam yang terbaik untuk sholat itu kalau enggak akhirul lail adalah jauful lail, pertengahan malam. Apa yang dimaksud dengan pertengahan malam? Pertengahan malam itu adalah 1/6 dari 1/3 perkedua ditambah 1/6 dari 1/3 yang terakhir. Hada jauful lail, ini yang disebut dengan jauful lail. Jadi yang dimaksud dengan jauful lail, beliau katakan tadi dari maghrib sampai subuh bagi 3. Nanti ada 1/3 1, 1/3 2, 1/3 3. Nah, untuk jauful lail beliau katakan 1/3 2 itu dibagi 6 bagian. Dan 1/3 yang ketiga itu juga 1/3-nya dibagi 6 bagian. Nanti maka sepertiga yang kedua ini punya seperenam yang terakhir. Dan sepertiga yang ketiga itu punya seperenam yang pertama. Nah, seperenam yang terakhir dari sepertiga yang kedua ditambah seperenam yang pertama dari sepertiga yang terakhir disebut jauful lail. Maka waktu yang terbaik untuk tahajud di malam hari beliau katakan sulusul akhir minal lail, rentang sepertiga yang terakhir dari malam hari atau jauful lail. Dan jauful lail adalah seperenam atau seperenam yang terakhir dari sepertiga yang kedua ditambah seperenam yang pertama dari sepertiga yang ketiga. Hadza jauful lail, ini yang disebut dengan jauful lail. Wa in akhara, dan jika seorang itu menunda, jika dia tunda sampai kubail as-sahari, beberapa saat sebelum waktu sahur, sehingga nanti setelah selesai kemudian di waktu sahur dia isi dengan istighfar, maka satu hal yang bagus, fa yakunu minal mustaghfirin, maka dia akan termasuk menjadi orang-orang yang beristighfar bil ashar, di waktu sahur. Dan waktu sahur menurut pendapat yang paling kuat adalah seperenam malam yang terakhir. Artinya maghrib sampai subuh silakan dibagi enam. Maka seperenam yang terakhir itu disebut waktu sahar. Maka satu hal yang baik kata beliau, kalau sholat tahajud itu dilakukan sebelum waktu sahar, sebelum seperenam malam terakhir. Maka boleh jadi dia kerjakan selama seperenam yang keempat atau seperenam yang kelima, nanti selesai tahajudnya di seperenam yang kelima, sehingga ketika masuk seperenam yang terakhir, kemudian dia isi kegiatannya dengan duduk, termenung, kemudian sambil mengenang dosanya, kesalahan-kesalahannya, maksiat-maksiatnya, seraya dia istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara perbuatan manusia-manusia yang bertakwa adalah wabil asharihum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang mengisi waktu saharnya dengan istighfar. Dan sepertiga yang terakhir dari malam adalah waktu turunnya Allah. Yang zilu rabbuna, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam. Ketika malam itu tinggal tersisa sepertiganya yang terakhir. Fayaqul, lalu Allah dan mengatakan man yada'uni fa'astajibulah, siapa yang mau berdoa kepada aku akan kukabulkan, siapa yang mohon ampun akan kuampuni, siapa yang meminta maka akan aku beri. Wadhalika fi kulli lailatin, dan ini terjadi setiap malam. Dan siapa yang menepati bertepatan dengan waktu ini kemudian dia pakai untuk berdoa, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang besar. Terbuka baginya pintu ijabah. Fa yastaghfir, maka adalah di sepertiga malam terakhir itu dia mohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar dan bertobat pada waktu ini. Mendoakan kebaikan untuk dirinya, orang tuanya dan seluruh kaum muslimin. Dan inilah kesempatan yang tersedia setiap malamnya untuk setiap muslim. Dan salat malam adalah afdalun nawafil, salat nafilah yang paling utama yang ditutup dengan witir. Maka seorang muslim kemudian menjadikan akhir sholatnya dengan mengerjakan witir. Wa in sholat, dan jika seorang itu sholat di awal malam, maka adalah dia tutup sholat dengan witir jika dia tidak yakin bisa bangun di akhir malam. Jika dia yakin bisa bangun di akhir malam, maka dia bisa tunda witirnya. Wajalu dan dia jadikan witirnya tersebut setelah ba'da solati akhir lail, setelah solat di akhir malam. Inilah yang terbaik. Yang penting tidak meninggalkan witir. Boleh jadi witir sebelum tidur dan boleh jadi ditunda di akhir malam, dan ditunda itulah yang lebih afdal. Kemudian di antara solat sunnah adalah solat duha yang dikerjakan ketika matahari telah meninggi qida ramhin, setinggi tombak, yang maknanya adalah 10 sampai 15 menit setelah terbit. Kurang lebih setinggi tombak tersebut kalau pakai menit ya 10 sampai 15, anggap saja 15 menit ya, setelah waktu terbit matahari. Dan berakhir ila kubail zawali samsi, beberapa saat sebelum matahari geser ke barat, setelah keberadaan matahari fi wasati sama, di tengah-tengah langit. Maka kurang lebih waktunya adalah 10 menit sebelum tibanya waktu zuhur. Karena waktu berada di tengah-tengah itu kurang lebih 5 menit sebelum zuhur. Maka waktu duha kurang lebih, takriban kurang lebih, itu adalah 10 menit sebelum zuhur tiba. Maka inilah fakul hadha, ini semua adalah waktu untuk mengerjakan sholat duha. Namun jika ditunda, maka itu yang lebih baik. Sholat duha itu minimalnya 2 rakaat dan maksimalnya 8 rakaat. Dan setiap 2 rakaat mengucapkan salam. Adapun kesempatan ibadah yang bersifat tahunan untuk melakukan berbagai macam ibadah adalah bulan Ramadan. Satu ziyadatu khairin, yang merupakan tambahan kebaikan dalam umurnya seorang muslim. Nabi SAW mengatakan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan mengharap pahala, maka diampunilah dosa-dosa yang lewat. Di hadis yang lain, siapa yang salat bersama imam salat tarawih sampai selesai, tercatat untuknya pahala salat sepanjang malam. Dalam hadis yang lain, siapa yang salat di malam Al-Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Maka inilah keutamaan-keutamaan yang luar biasa di bulan yang agung ini, terutama di malam-malam 10 terakhir. Dan dia adalah tambahan kegiatan amal sunnah dalam umurnya seorang muslim. Maka adalah dia tambahkan amal sunnah tersebut pada amal wajib yang telah dia kerjakan sepanjang tahun. Atau adalah dia tambahkan amal sunnah di bulan Ramadan dengan apa yang telah dia lakukan berupa amal sunnah di sepanjang tahun. Kemudian oleh karena itu dia yutawajih, dia tujukan qiyam sholat selama bulan, dia perhatian dengan melakukan qiyam bulan Ramadan. Maka ini adalah keberuntungan dari seorang muslim yang Allah berikan padanya dan Allah berikan kesempatan untuknya. Maka tidaklah layak bagi seorang muslim untuk menelantarkannya. Jika dia melantarkannya, maka dia melantarkan dirinya dan umurnya dan tidak mendapatkan manfaat dari hidupnya. Dan menjadi kewajiban seorang muslim untuk tidak lalai bersama orang-orang yang lalai. Adalah dia punya bagian dari amal-amal sunnah setelah menjaga amal yang wajib. Dan orang yang melakukan amal-amal sunnah namun tidak mengerjakan amal yang wajib, maka amal sunnahnya tidak manfaat. Inna tanfa'un nawafil, amal sunnah itu manfaat setelah dijaganya amal yang wajib. Nas'alullah ayyuwafiqal jami' lima yuhibu warda. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian majelis yang ke-22, fi madhil mustaqimina ala ta'atillah, ini pujian berkaitan dengan orang-orang yang istiqomah dalam taat dari kalangan umat-umat terdahulu, karena mereka membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, dan sholat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ali Imran, bahasanya mereka ahli kitab itu tidak sama. Di antara ahli kitab ummatun ada sejumlah orang yang qa'imatun berdiri tegak membaca ayat-ayat Allah di waktu malam dan mereka bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar dan bersegera dalam kebaikan. Wa ulaika minas salihin, maka mereka-mereka itulah termasuk orang yang saleh. Dan semua kebaikan yang kalian lakukan maka tidaklah akan ditutupi. Maka fi hadil ayat, maka dalam ayat-ayat ini setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan celaan untuk ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, yang kafir dengan Isa itulah Yahudi, dan yang kafir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah Yahudi dan Nasrani, maka Allah kecualikan sekelompok yang beriman yang tidaklah beramal dengan perbuatan mereka, bahkan mereka mengimani semua rasul termasuk mengimani penutup rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah termasuk dari atba' pengikut para rasul terdahulu. Mereka adalah pendeta Yahudi dan Nasrani semacam Najasyi, Abdullah bin Salam, Salman dan Salman Al-Farisi. Dan mereka adalah sejumlah orang yang beragama dengan agamanya Isa alaihi salatu wasalam. Itulah agama yang benar berisi tauhid dan ibadah dengan membuktikan ibadah untuk Allah Azza wa Jal. Falamma dan tatkala mereka diutuslah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengimani Muhammad dan mengikuti Muhammad. Ini ahli kitab yang Allah puji. Maka mereka-mereka ini Allah sanjung, Allah kecualikan dari mereka orang-orang Yahudi yang mereka ini yang terkecualikan dari orang-orang Yahudi yang ingkar. Allah memuji mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakamun adilun, zat yang maha menetapkan hukum dan adil. Dan tidak ada yang terlantar di sisi Allah ganjaran siapapun orang yang beramal. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Ayankana jinsu apapun kewarganegaraannya dan jenisnya. Inna akumakum indole atkakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka, bahasanya Allah akan berikan kepada mereka dua pahala. Pahala iman dengan Isa alaihissalam dan pahala beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan akhirat. Maka mereka ahlul kitab, mereka jika masuk Islam, mereka mendapatkan dua pahala. Pahala iman dengan Nabi terdahulu dan pahala beriman dengan Nabi selanjutnya. Karena mereka-mereka ini tidak punya target, tidak punya kepentingan kecuali membuat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak punya, tidak memiliki berbagai macam hawa nafsu, kecenderungan, dan keinginan. Semisal orang-orang Yahudi yang menyimpang dan Nasrani yang sesat, mereka bukanlah orang yang mengikuti, tidak mau mengikuti kecuali hawa nafsu mereka. Namun mereka adalah orang-orang yang beriman, yang niat mereka dalam memburu kebenaran. Di manakah saja mereka jumpai, mereka akan mengambil kebenaran tersebut. Maka tatkala diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengikutinya dan beriman dengannya. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan kitab-kitab terdahulu dan para rasul sebelumnya. Dan karena berbagai macam kitab suci terdahulu dan para rasul terdahulu telah memberikan kabar gembira akan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengkabarkan tentang diutusnya Muhammad. Maka tatkala Muhammad diutus, mereka mengikutinya dan beriman dengannya. Karena mereka tidak memiliki target, tidak pula memiliki kepentingan kecuali ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itu berhak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan wa'adzimal ajr, dan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassalamu wasallam barakata wa anilhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.